بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi, sekaligus kita bisa bermuajah secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang insyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke pembahasan sholat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Pak Rafi'i. Ntar kalau sinyalnya jelek lagi di WhatsApp ya, dikabari. Kita lanjutkan ya bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin walau adraka al-masbuqu al-imama fi ruku'i fahal yudriku ruk'ah as-sahihu alladhi 'alayhi an-nas wa atbaqu 'alayhi al-a'immah كما قاله في أصل الروضة أنه يكون مدركا لها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jadi kita lanjutkan ini tentang sholat berjamaah. Jadi kita review sebelumnya ya. Sebelumnya kita bahas tentang sholat berjamaah yang paling bagus itu di masjid. Nah, kalau ada masjid dekat dengan masjid jauh, yang jumlah jemaahnya banyak, maka masjid jauh itu lebih utama dengan jumlah jemaah yang banyak. Tapi masjid jauh menjadi tidak utama kalau dia pergi ke masjid jauh sedangkan masjid dekatnya ditinggal, akhirnya orang-orang ikut dia ke masjid jauh sehingga jemaah di masjid pertama enggak ada. Atau yang kedua itu ya, salah satu sebab masjid jauh tidak lagi utama kalau di sana itu beda mana. Nah, ini pertimbangan yang kita diskusikan kemarin yang kurang bijaksana gitu. Kemudian juga dijelaskan di pertemuan sebelumnya dengan apa orang mendapatkan fadilah jamaah. Kata Taqiyuddin Al-Aisni rahimahullahu taala, Imam Taqiyuddin Al-Aisni mengatakan bahwa dia dapat sebahagian kecil saja dari salat imam itu sudah dikatakan salat berjamaah. Jadi dia ikut imam sebelum imam salam, maka dapat fadilah berjamaah. Kata Imam Al-Ghazali, enggak, jamaah itu harus dapat satu rakaat. Dan itu pendapat yang juga diaminkan oleh beberapa ulama Al-Marawizah. Al-Marawizah, beliau mengatakan bahwa untuk dapat satu rakaat, untuk dapat fadilah jamaah, yaitu dapat satu rakaat. Untuk dapat satu rakaat mesti dapat ikut satu ruku' imam. Akan tetapi kalau ada orang yang datang ketika imam duduk tahiyat akhir, maka yang paling baik bagi dia adalah ikut tahiyat akhir, ikut duduk begitu ya. Karena fadilahnya muhaqqaqah. Fadilahnya itu terbukti bahwa ini jemaah pertama, fadilahnya pasti nyata. Sedangkan kalau dia nunggu lagi ikut jamaah yang kedua, ketiga, dan seterusnya, fadilahnya mauhumah. Fadilahnya itu belum jelas. Yang fadilahnya sudah pasti itu jemaah-jemaah yang pertama. Maka Al-Qadhi Husain bilang mengatakan kalau, Al-Qadhi Husain mengatakan kalaupun betul berjamaah itu mesti dapat satu rokaan dan itu harus dapat satu ruku, kalau dia datang ketika imam tahiyat akhir, maka bagusnya dia ikut tahiyat akhir. Enggak usah nunggu jemaah yang kedua atau yang ketiga. Kita lanjut nih. Walau adrakal masbuku al-imama. Kalau seandainya makmum masbuk, adrok itu mendapati imam firruku dalam keadaan ruku. Fahal. artinya dia ikut bareng ruku imam gitu. Fahal yudriku rakaah, apakah dia dapat satu rakaat? As-sahihu alladhi 'alaihi an-nasu, pendapat yang sahih yang mana itu diamalkan oleh seluruh orang. Alaihi an-nas wa atbaqa 'alaihi al-a'immah, atbaqa itu ittafaq dan disepakati oleh seluruh imam-imam mazhab. Kama qalahu fi asli rawdati, sebagaimana disebutkan dalam kitab asli rawdati. Asli rawdati itu ya, kemarin kita udah singgung, cuman saya agak bingung karena ada beberapa perkataan bahwa asli rawdati itu memang kitab rawdati talibin Imam Nawawi. Jadi rawdati talibin, ahlan sahlan fikum. Rawdati talibin itu kan memang ringkesan daripada kitab Syarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i. Nah, ketika beliau nulis Rawdatu Talibin Imam Nawawi, itu ada perkataan kultu. Kultu begini-begini, wallahu alam. Jadi yang kalau disebutin asli Rawdah itu benar-benar ringkesan daripada Syarhul Kabir. Sedangkan Ziyadati Rawdah itu adalah perkataannya Imam Nawawi yang beliau mulai dalam dengan sebutan kultu, kemudian diakhiri wallahu a'lam. Itu di mukaddimahnya Raudhatul Talibin disebutkan demikian. Jadi kalau disebutin aslu raudhah, ya Raudhatul Talibin, cuma Raudhatul Talibin bagian yang ringkasan, betul ringkasan daripada kitab Syarhul Kabir. Sedangkan Ziyadatul Raudhah itu perkataan Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Talibin yang beliau mulai dengan sebutan kultu. Gitu. Ahlan Ustaz Zulkifli. Kama qalahu fi asli rawdati annahu yakunu mudrikan laha, sebagaimana disebutkan dalam kitab Rawdatul Talibin annahu yakunu mudrikan laha, bahwasanya betul orang yang dapat rukuknya imam dia dapat satu rakaat. Qala al-Mawardi, Imam Al-Mawardi yang punya Al-Hawi Al-Kabir, wa huwa mujma'un 'alaihi, itu disepakati oleh seluruh ulama sejagat. Mujma', mujma' itu ijma'. Jadi ijma', kesepakatan seluruh ulama bahwa orang kalau dapat satu ruku' bersama imam, ikut ruku' bersama imam, berarti dia dapat satu rakaat. Berarti dia dapat satu rakaat. Wa dawal ijma' Imam Nu', ini kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, wa da'wal ijma'i mamnu', klaim bahwa itu adalah ijma' mamnu', itu tertolak. Enggak bisa. Kenapa? Faqad qala Ibnu Khuzaimah wasubhi. Karena sudah dikatakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam As-Subhi min ashabina, dari ashabu Syafi'i, dari ulama Asy-Syafi'iyah, la yudraku ruk'ah. Jadi kata orang-orang kan, orang kalau udah dapat rukuk bersama imam, dapat tuh satu rakaat. Kehitung itu rakaat satu rakaat. Itu kata orang banyak kayak gitu. Wa qala al-Mawardi, Imam Mawardi mengatakan ijma itu kesepakatan ulama. Nah, dibantah oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni, enggak. Itu klaim ijma tuh enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena ada ulama kita, Ibnu Khuzaimah dan juga As-Subhi mengatakan, As-Subhi mengatakan bahwa enggak dapat satu rakaat. Enggak, yang dapat satu rakaat itu harus ikut dari awal, harus muwafiq dari awal baca surat Al-Fatihah, itu kata Imam Ibnu Khuzaimah. Walau qalahu anhum Ar-Rafi'i wan Nawawi, dan pendapat dua orang ini, Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam As-Subhi, itu dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i wan Nawawi dan juga Imam Nawawi. Jadi kalau Imam Rafi'i dan Imam Nawawi berarti Asy-Syarhul Kabir dengan Raudhatul Talibin. Qultu, ahlan, assalamualaikum Ustaz Afif, Taibun 72, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qultu, kemudian Imam Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan, wa kadza Ibnu Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Bukan cuma Ibnu Khuzaimah yang bilang begitu, tapi juga Ibnu Abi Hurairah. Ini salah seorang ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah, bukan sahabat. Tapi ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah, Ibnu Abi Hurairah. Mungkin tabi'in, tapi saya belum cek. Uqala al-Bukhari, dan Imam al-Bukhari mengatakan, innama ajaza dhalika minas sahabati ma'alam yara al-kira'ata khalifah. wa amma man ra'aha fala. Imam Al-Bukhari mengatakan, ini Imam Al-Bukhari punya kitab, seingat saya, setahu saya, beberapa informasi yang saya dapat, beliau punya kitab fikih namanya Al-Qira'atu Khalfal Imam. Begitu kitabnya. Waqala Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan, ini tambahan informasi yang disajikan oleh Taqiyuddin Al-Hizni rahimahullah dalam Kifayatul Akhyar sampai pada perkataan Imam Al-Bukhari. Waqala Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan, Imam Al-Bukhari itu Syafi'i kalau kata Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya, apa nama kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari itu? Ya, kumpulan kitab, saya lupa saya punya bukunya. Tapi sebagian lain mengatakan Al-Bukhari itu Hanafi. Waqala Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan innama ajaza dhalika min as-sahabati man lam yara al-qira'ata khalfa al-imam. Innama ajaza dhalik. Sesungguhnya ulama yang membolehkan itu dari kalangan sahabat Nabi. Jadi yang bilang kalau imam dapat makmum dapat rukuk bersama imam berarti dapat satu rakaat, malam yarul qiraat khalfal imam. Itu pendapat yang bilang bahwa sah salat tanpa baca surat Al-Fatihah di belakang imam. Ini uraiannya Imam Al-Bukhari. Jadi kan perbedaannya gimana kalau makmum ikut ruku? Dapat satu rakaat apa enggak? Kata jumhur dapat satu rakaat. Kan ada hadis man adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat satu ruku berarti dia dapat satu rakaat. Nah, tapi kata sebagian lain, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam As-Subli dan juga ternyata banyak beberapa ashab Asy-Syafi'i yang mengatakan enggak dapat. Dia harus baca surat Al-Fatihah dan dia enggak dapat itu gitu. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari ini punya uraian semacam benang merah. Oh, ulama yang bilang makmum dapat satu rakaat gara-gara dapat ruku bersama imam, itu dia melihat bahwa memang Al-Fatihah bukan rukun. Al-Fatihah bukan kewajiban di belakang imam, bukan. Makanya didapetin itu satu rakaat gitu. Wa amma man ra'aha, sedangkan orang yang melihat Al-Fatihah itu kewajiban, fala, maka enggak dapat. Tapi uraian Imam Al-Bukhari ini kurang pas ya, kurang tepat. Karena jumhur ulama menghukumi itu karena ada dalilnya kan gitu. Ya kan? Imam muafiq, makmum muafiq dengan makmum masbuk memang berbeda hukumnya. Semua ulama sepakat termasuk Asy-Syafi'iyah Al-Fatihah itu rukun. Semua sepakat itu. Adapun masbuk memang dikecualikan. Jadi ada hadisnya, yang satu hadisnya muafiq, yang satu hadis untuk masbuk. Kalau hadis orang muafiq itu kan Imam Sayyidina Abu Hurairah yang mengatakan kaifa ya Rasulullah anaqra'uha. Pesawatnya dekat banget. Anaqra'uha khalfal imam ya Rasulullah. Kita baca di belakang imam apa enggak? Kata Nabi Muhammad kan baca. Nah, itu dalil buat makmum muafiq. Sedangkan makmum masbuk dalilnya apa? Man adraka ruku faqad adraka ruku. Loh, dia enggak baca Al-Fatihah, Ustaz. Man lahu imam faqira'atuhu qira'atun lahu. Gitu. Jadi bukan soal Al-Fatihah itu rukun atau bukan rukun, tapi memang ada dalil yang khusus untuk masing-masing perkara. Ini untuk muafiq, ini untuk masbuk. Muafiq harus baca surat Al-Fatihah. Sedangkan masbuk itu dikecualikan. Diringankan bagi dia baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Begitu. Jadi bukan soal Al-Fatihah. Gitu. Cuman ini informasi aja bagi kita dari Imam Taqiyuddin Al-Hizni bahwa Imam Al-Bukhari ngasih uraian begitu. Bahwa ulama yang bilang wajib Al-Fatihah, maka enggak dapat tuh satu rakaat kalau dia cuma ikut ruku. Orang yang ulama yang bilang Al-Fatihah enggak wajib, dapat ruku imam berarti dapat satu rakaat. Tapi enggak begitu. Ini dua-duanya dalil yang berbeda-beda. Wa haka Ibnu Rif'ati, begitu ya Fif ya, mudah-mudahan paham. Wa haka Ibnu Rif'ati an ba'di syuruhil muhadzabi. Imam Ibnu Rif'ah, ini muridnya Imam Nawawi. Haka menceritakan beliau an ba'di syuruhil muhadzabi, meriwayatkan dari apa namanya sebahagian ulama yang mensyarah kitab Al-Muhadzab, annahu idza qasara fi takbiri hatta raka'a al-imamu la yakunu ba ya la yakunu mudrikan li raka'. Nah, ini baru buat yang muwafiq. Kata Imam Ibnu Rifah, annahu idza qasara, orang yang kalau qasar lalai, qasar itu bahasa kita entar-entarin gitu, fi takbiri, dia udah berdiri bersama imam dari awal, cuman takbirnya tuh qasar, dia lalai, diantar-antarin, entarlah. Hatta raka'al imam, imamnya sampai ruku, datang. Man sibuk banget ngurusin HP. Cak. Gak taruh kantong, bunyi lagi, diambil lagi. Cak. Baru taruh kantong, Allahu Akbar, imam udah ruku. Nah, itu nih yang diomongin Imam Ghazali. Hatta raka'al imamu la yakunu mudrikan li raka'ah. Dia enggak dapat satu rakaat. Kalau dia datang persis datangnya seperti orang muafik, cuman dia qasar. Dia abai, dia lalai, akhirnya imam udah keburu ruku. Ngapain tuh dia enggak takbir? Dia macam-macam. Dia main HP. Ya kan? Dia barisin anaknya kagak baris-baris. Kan ada sih orang jemaah bawa bocah. Akhirnya pas nyampe sob diberesin anaknya. Anaknya susah banget diberesin. Akhirnya kagak takbir-takbir dia sampai imam takbir. Itu juga sama. Itu juga sama. Itu lalai namanya. Wahaka ar-ruyani. Berarti dia gak dapat satu rokat karena dia sudah datang persis seperti datangnya orang muafik. Cuman dia lalai. Apalagi ngurusin HP. Wah, itu udah lalai banget. Gitu. Makanya udah benar orang kita tuh ya. Benar orang kita. Ke masjid udah gak bawa apa-apa. Pakai kaun sarung sama pakai koko doang. Ya udah gak bawa apa-apa. Orang kota kan sekarang ke masjidnya bawa HP. Gitu. Tapi bagusnya orang kota tuh ke masjid bawa HP tapi bawa duit. Gitu. Akhirnya dia habis sholat, dia masukin duit ke kotak masjid kan gitu. Nah, orang kita ke masjid, emang bener sih gak bawa apa-apa, bagus itu. Cuman kagak bawa duit juga. Akhirnya pulang aja. Kagak ada yang ditaruh begitu. Kagak. Gak apa-apa lah, udah bagus dia sholat berjamaah. Wahaka ar-ruyani an ba'dihim. Imam ar-ruyani meriwayatkan an ba'dihim dari sebahagian ulama syafi'iyah. An ba'dihim dari ashab. Annahu yakunu mudrikan liraka'ah, bahwasanya orang tersebut dapat satu rakaat biidraki ruku, dengan rukunya, dengan ikut ruku bareng imam, idza kana al-imamu baligun la sabiyan. Syaratnya kalau imam itu balig, sudah balig, bukan imam sabi, anak-anak. Zayyafahu, dan ini di hoax, zayyafahu itu palsu. Artinya enggak ada ulama Syafi'i yang membedakan antara balig dengan sobi. Imam ya imam. Kan dalam mazhab Syafi'i imam balig boleh. Imam sah. Imam mana anak juga sah. Karena terjadi dalam sahabat Nabi ada namanya sahabat Amr bin Salamah. Yang ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, ya ummu qaumuhum aqra'uhum li kitabillah. Kan gitu. Yang jadi imam tuh yang paling banyak hafalan Qur'annya. Dan ketika itu dilanggar di musala Amr bin Salamah, yang paling banyak hafalan Qur'an tuh ya Amr bin Salamah. Dan dia sekitar 6 atau 7 tahun belum balik. Maka itu dalam madhab Syafi'i, anak kecil yang belum balik, sahat sholatuh, sholatnya sah, maka sahat imamatuh, sholat imamnya juga jadi sah. Man sahat sholatuhu, sahat imamatuh. Siapa yang sholatnya sah, sah juga dia jadi imam. Anak kecil yang belum balik sah jadi imam. Itu Amr bin Salamah. Ini dalil ulama Syafi'iyah. Sedangkan yang enggak boleh itu mazhab Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah syaratnya harus balik gitu. Jadi Imam Syafi'i dan jumhur ulama mazhab mengatakan makmum yang anak-anak itu boleh. Syaratnya rukun terpenuhi. Tentu kan mumayyiz kan gitu. Rukun terpenuhi. Nah, kata Imam Ar-Ruyani, di beliau menceritakan an ba'dihim dari sebahagian ulama ashab annahu mudrikan li raka'ati, bahwasanya makmum masbuk itu dah, yang ini ya, yang abai tadi ya, yang abai yang udah datang bareng imam tapi dia enggak takbir begitu, dia abai sampai imam ruku, kemudian dia ikut ruku, itu dia tetap dapat satu rakaat bi idraki ruku dengan dapat rukunya imam idza kana al imamu balighan. Kalau imamnya balig la sabiyan, dan imamnya bukan anak-anak. Wa zayyafahu, tapi ini bohong kata mutaqid. Enggak, ini dusta. Ini berita bohong. Enggak ada ulama gitu. Jadi ini maksudnya Imam Taqiyuddin Al-Syafi'i mau bantah. Enggak ada ulama kita yang bilang begitu. Ini juga apa namanya hikayah dari Imam Ar-Ruyani juga belum tentu benar. Artinya benar apa enggak itu Imam Ar-Ruyani yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Fa idza farra'na 'ala al-idrak. Nah, kembali ini pendapat jumhur. Kalau kita katakan bahwa makmum wa masbuk dapat ruku bersama imam, itu dapat satu rakaat, falahu syartan, itu dapatnya ada syarat. Dua syaratnya. Jadi untuk dikatakan makmum dapat ruku berarti dia dapat satu rakaat, itu ada syarat dua, ada dua syarat. Ahaduhuma, syarat yang pertama, ayyakuna ruku'ul imami mu'taddan bihi. Nah, itu penting. Ayyakuna ruku'ul imam mu'taddan bihi. Maksudnya apa nih? Yaitu syaratnya rukunya makmum itu mu'taddan bihi. Rukunya makmum haruslah ruku yang terhitung sebagai ruku beneran. Maksudnya. Kemarin kita bahas soal al-matruk. Sesuatu yang tertinggal di dalam sholat. Bisa jadi yang ditinggal itu rukun. Katakanlah imam lupa baca surat Al-Fatihah. Kan gitu. Allahu Akbar. Tahu-tahu dia langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihasma rabbikal a'la. Lupa baca Al-Fatihah. Gitu. Kemudian langsung ruku. Allah. Rukunya itu mu'tadan apa ghair mu'tadan? Mu'tadan apa enggak? Enggak mu'tad itu. Kenapa? Karena ruku itu tidak benar. Maksudnya rokaat itu tidak sah untuk dikatakan satu rokaat karena ada rukun yang tertinggal. Maka kan nanti dia harus ngulang lagi satu rokaat. Ya. Nanti kemudian sujud sahwi sebelum salam. Nah itu ruku imam itu walaupun memang zahirnya ruku tapi rukunya untuk ghair mu'tadan. Tidak dihitung sebagai satu rokaat. Kenapa tidak dihitung satu rokaat? Karena di rokaat tersebut ada rukun yang ketinggalan. Maka makmum yang ikut ruku bareng imam di ruku itu, gitu, dia nggak dapat satu rokaat. Kan begitu. Paham ya, Fif, ya? Amma idza lam yakun wala yudrik. Adapun kalau itu bukan mu'taddan, rokaat yang tidak terhitung, wala yudriku rokaat, maka tidak dihitung sebagai satu rokaat. Wadhalika, dan itu contohnya kama idza kana al-imamu muhditsan, contohnya kalau imam itu dalam keadaan berhadas, au junuban atau junub, au nasiya sajdatan min raqatin qabla hadhi, contohnya kalau imam itu rukunya pas lagi kentut kan batal, walaupun dia ikut bersama imam tapi itu imamnya batal, ganti itu imam baru. Au junuban, atau dalam keadaan junub. Au nasiya sajdatan fi rukmin waqatin qabla hadhi. Dia lupa sujud yang sebelumnya, maka rakaat ini nih apa namanya? Tidak terhitung sebagai ruku yang baik. Maksudnya ruku yang sah. Ini dihitungnya sebagai rakaat sebelumnya. Li'anna ruku, karena yang namanya ruku idza lam yuhsab lil imam, kalau ruku itu tidak terhitung untuk imam, fa aula alla yuhsab lil ma'mum, maka lebih utama enggak dihitung bagi makmum. Buat imam aja enggak dihitung, apalagi buat makmum. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyatma inna qabla ayyartafi' al imamu an aqallir ruku, agar si makmum masbuk itu melakukan yatma'in tuma'ninah qabla ayyartafi', sebelum dia angkat, sebelum imam menghambur diri, an aqalli ruku, daripada ruku paling minimal. Gini maksudnya. Kan ada orang yang datang itu ya. Kita ngomongin imam dulu. Ada imam yang sami'allahu liman hamidahnya itu bareng sami'allahu liman hamidah. Nah, ini enak nih, ketahuan nih. Makmum mau ngikutin juga enak. Tapi ada imam yang angkat dulu. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini contoh yang kedua nih, yang gak enak nih. Jadi imamnya ngangkat dulu, habis berdiri baru sami. Ini sih maklum ya, karena dia begini agar tidak didahului oleh makmum. Jadi dia berdiri dulu, sami Allahu liman hamidah. Nah, syarat makmum masbuk dapat satu rakaat, hitungannya tuh bukan sami Allahu liman hamidah, hitungannya tuh dia tumakninah bareng imam walaupun cuman dengan posisi paling minimal ruku. Posisi paling minimal ruku kan sekedar bungkuk dan tangannya nyampe lutut. Sekedar bungkuk, tangannya nyampe lutut. Itu paling minimal. Sebegitu aja dia dapat tumakninah. Tumakninah itu kan sebentar ya. Subhanallah. 2 detik lah. Dia dapat bareng imam gitu. Walaupun imamnya sudah ngomong. Kan ada imam yang sudah sami Allahu liman hamidah. Baru dia berdiri. Jadi hitungannya bukan sami Allahu liman hamidah. Hitungannya berdiri. Jadi imam sebelum berdiri dia dapat walaupun cuma minim bukunya. Barang itu. Tapi kalau imam udah berdiri dia enggak dapat tumakninah, enggak dapat satu rakaat. Itu banyak ya. Nanggung. Makanya kita ini kan kalau salah tahu sendiri ya, maksudnya tahu sendiri dalam arti imam-imam yang jadi imam di masjid yang rutin kita salat di situ kan kita tahu. Ini imamnya model kayak gimana, rukunya cepat apa lambat, kita tahu. Kalau kita tahu dia lambat, kita ikutin, dapat satu rakaat. Tapi kalau kita tahu nggak dapat begitu, ya ya udah tunggu aja. Iya, kudu abal imam. Kan ada imam yang ruku romanya rada cepat kan, kita abal begitu ya. Tenang aja, ketinggalan satu rakaat itu kagak dosa. Yang dosa itu kagak sholat, begitu. Itu yang paling penting. Ketinggalan satu rakaat itu kagak dosa. Yang dosa itu kalau kagak sholat gitu. Ayat ma inna qabla ayyartafi'al imamu. Dia dapat tuma'nina sebelum imam mengangkat berdiri. An aqallir ruku daripada ruku yang paling minimal. Di anna ruku karena yang namanya ruku biduni tuma'ninah tanpa tuma'ninah. La yutaddu bihi itu tidak terhitung sebagai ruku. Fantifa'u tuma'ninah. Maka ketiadaan tuma'ninah, ruku yang enggak ada tuma'ninahnya, kantifa'i ruku itu sama saja seperti rukunya enggak ada. Wa hadza ma dzakarahu Rafi'i wa Nawawi, inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i dalam Asyarhul Kabir dan juga Raudhatut Thalibin. Lakin akan tetapi qala Ibnu Rif'ati, Imam Ibnu Rif'ah mengatakan zahiru karamil a'immah, zahir kalamnya a'immah, zahir perkataannya para imam mazhab, anahu la syarat. Enggak syarat begitu kok. Enggak syarat, maksudnya enggak syarat dapat tumakninah, yang penting ikut ruku aja. Walaupun enggak tumakninah, yang penting rukunya bareng. Itu kata Imam Ibnu Rifa'. Zahir kalamil a'immah. Ini poin penting nih ya. Cuman enggak dijelasin panjang. Ini poin penting banget nih. Berarti ada legalitas semacam keabsahan bagi orang-orang yang ketinggalan ruku itu, bahwa ternyata tidak disyaratkan harus begitu gitu. Lanjut masalah lagi, masalah baru. Walau syakka, seandainya dia ragu, hal adraka ruku ma'at tuma'ninah qabla raf'il imami, kalau seandainya makmum itu ragu, hal adraka ruku ma'at tuma'ninah raf'il imam apa enggak, dia dapat tuma'nina apa enggak ya? Allahu Akbar. Dia langsung sama Allah. Dia ragu. Tadi gua dapat tuma'nina apa enggak ya? Dia ragu. Qabla rafil imam, sebelum imam mengangkat. Fal azhar. Maka pendapat yang paling zahir. Ini kaulnya Imam Asy-Syafi'i berarti. Annahu la yudriku rok'ah. Bahwasanya dia enggak dapat satu rok'ah. Li'annal asl. Karena hukum asalnya ada mu'idrakih, dia emang enggak dapat karena dia di luar sholat ketika itu. Aslinya emang dia enggak dapat. Istishabul asal. Mengambil hukum asalnya bahwa dia itu baru datang, dia belum masuk ke dalam sholat. Karena dia belum masuk ke dalam sholat, dia tidak terhitung sebagai satu rakaat. Karena dia ragu-ragu, gua dapat. Kalau ragu-ragu ya tetap aja ikutin terus. Ikutin sami Allahim. Cuma itu enggak dihitung satu rakaat. Nanti di akhir sholat, imam salamualaikum, ya tambahin dah rakaat yang kurang. Begitu. Selisih jalan, iya. Setu kasih ahlan, Pak Rahmat Hidayatullah. Walau adrakal imamu, walau adrakal imama ba'da raf'ihi minar ruku, kalau dia ikut imam ba'da ruku, ba'da raf'ihi minar ruku, setelah imam mengangkat badannya daripada ruku, fala yakunu mudrikan, maka dia enggak dapat lillaha, dia enggak dapat satu rakaat bila khilaf tanpa perdebatan. Semua sepakat gitu. Wajibu alal makmum, tapi wajib bagi makmum ayyutabi'al imama, dia ngikuti imam fi ruknil ladzi adrakahu, di rukun yang dia dapat itu. Kalau imam sujud ya sujud dia ikut gitu. Artinya ketika datang imam udah ruku, udah berdiri di ruku, ya udah ikutin imam sesuai dengan rukun selanjutnya. Itidal dia ikutin, sujud dia ikutin. Wa in lam yuhsab, walaupun itu tidak terhitung sebagai satu rakaat. Walau adrokal imamu, kalau seandainya dia dapati imam, walau adrokal imama, kalau makmum itu mendapati imam fit tashahudil akhir, di tashahud akhir, lagi tahiyat akhir, wajib alaihi ayyutabi'ahu fil julus, dia wajib mengikuti imam tersebut fil julus, di duduknya doang. Wala yalzamuhu ayyati bit tashahudi, dan dia enggak wajib baca tashahud. Makmum masbuk nih, imam tahiyat akhir, ya udah langsung Allahu Akbar dulu. Baca tahiyat apa enggak? Enggak harus. La yalzam, la yusannu, wa la yanbaghi, wa la apalagi. Itu beda tuh. La yalzam itu tidak harus, tidak wajib. Artinya kalau dia enggak baca ya enggak apa-apa. Cuman kalau yusannu, ya benar yusannu disunahkan. Baca sunah. Tapi harus apa enggak? Enggak harus. Kalau enggak baca enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Qala fi ziyadatir raudhah, dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Ziyadatir Raudhah, Raudhatut Thalibin, tapi ada tambahan qultu. Tadi ya, Raudhatut Thalibin itu benar-benar ringkesan dari Asyarhul Kabirnya Imam Ar-Rafi'i. Yang ringkesannya Imam Ar-Rafi'i, yang ringkesan Asyarhul Kabir itu Raudhatut Thalibin asli. Sedangkan Ziyadatur Raudhah, tambahan Raudhah, itu perkataan Imam Nawawi habis ngomongin masalah nih. Satu masalah Imam Nawawi ngomong qultu. Kalau saya sih bilangnya begini, gini, sampai selesai. Nah, itu perkataan Imam Nawawi yang disebut dengan Ziyadatul Raudhah, tambahan kitab Raudhah. Qala fi Ziyadatul Raudhah, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Raudhatul Thalibin, qat'an, qat'i, jadi no debat. Artinya gini, imam lagi tasyahud akhir, makmum datang duduk wajib, tapi tasyahud enggak tasyahud. Benar enggak tasyahud, qat'an secara qat'i. Enggak ada perdebatan, pokoknya dia enggak wajib tasyahud. Qat'i gitu. Wa yusannu lahu dzalika, dan tapi disunnahkan. Disunnahkan bagi dia untuk baca tasyahud ala sahihil mansus, menurut pendapat yang sahih, yang mansus, yang terriwayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu alam. Ini langsung tanggung ya. Karena bab selanjutnya beda masalah. Biar kita beresin. Wa da'wal qad Imam ini Imam Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan qultu, saya sih bilangnya wa da'wal qad Imam Nu, itu Imam Nawawi yang bilang kalau ini qati, sepakat ulama wajib, cuman wajibnya tahiyat doang, wajibnya cuman duduk doang, mamnu itu enggak boleh bilang begitu. Maksudnya tidak ada tidak boleh klaim qad'i, tidak boleh klaim tidak ada perdebatan. Faqad qala Mawardiyus, bahkan Imam Al-Mawardi telah mengatakan bi annahu yajib alaihi ayyatashahadna. Imam Al-Mawardi wajib bagi dia untuk baca tasyahud, kama yajib alaihi al-qu'ud, sebagaimana dia wajib duduk, li annahu bil iktida, karena dia dengan takbir Allahu Akbar lalu kemudian niat iktida, niat jadi makmum, itu berarti dia telah beriktida. Iktidanya itu iltazama ittiba'uh, mewajibkan untuk ngikutin imam gitu. Jadi kama yajibu 'alal qu'ud li'annal bil iktida, karena dengan dia ngikutin jadi makmum, ultuzima ittiba'uh, maka dia juga wajib mengikuti imam yang tasyahud, ya baca tasyahud. Wallahu a'lam. Tsumma syartu husulil jama'ati, kemudian syarat untuk mendapatkan salat berjamaah, yaitu ayyanu yal ma'mum, yang tadi disebutin oleh Syekh Abi Syuja di matanya itu di akhirnya, wa 'alal ma'mumi ayyanu yal jama'ah dunal imam, makmum wajib niat berjamaah tapi imam enggak wajib. Ayyanu yal ma'mum, imam makmum harus niat al-i'timam, niatnya harus niat ikutin, niat jadi makmum. Kalau kita bahasanya makmuman, usalli fardhu dzuhri arba'a rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Ma'at takbir bersama takbiratul ihram li'anna tabi'iyah. Kenapa harus niat jadi makmum juga? Li'anna tabi'iyah, karena ngikutin itu amal, itu pekerjaan. Karena ini pekerjaan, faftaqarat, maka dia membutuhkan ila niat, membutuhkan kepada niat. Wadakhalat fi umumil hadis, maka dia masuk, nih perkara ini masuk dalam hadis yang umum, innamal a'mal bin niat. Sesungguhnya pekerjaan itu sesuai dengan niatnya. Dan kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatin. Kalau niatnya jamaah, dapat jamaah. Tapi kalau enggak dapat jamaahnya. Wa yakfihi ayyan wal i'timam bil mutaqaddim, dan niatnya cukuplah bagi dia niat pokoknya jadi makmum aja, ngikutin yang di depan. Ayyan wi al i'timam bil mutaqaddim, cukup niat i'timam ngikutin bil mutaqaddim bagi orang di depan. Enggak tahu yang di depan siapa namanya, anak siapa, gurunya siapa, murid itu pokoknya enggak penting. Yang penting niatnya ngikutin yang di depan aja. Wa in lam ya'rif ainahu, walaupun dia enggak tahu tuh siapa itu yang jadi imam. Jadi yang penting ngikutin makmuman aja. Enggak usah makmuman li Syekh fulan bin, enggak. Makmuman li Ustaz fulan, enggak. Makmuman li Kiai Haji, enggak. Yang penting makmuman aja. Niatnya mutlak begitu. Falau nawal iktida bi Zaidin mathalan. Kalau kemudian dia niat imam, dia niat makmum bi Zaid, disebutin tuh Zaid. Sholli fardhu dzuhri arba'a rakaatin makmuman li Zaidin. Niatnya jadi makmum buat Imam Zaid. Masalan contohnya gitu, contohnya Zaid. Fabana annahu Amrun, tapi ternyata pas habis sholat baru ketahuan lah. Itu ternyata imamnya bukan Zaid, imamnya Amr. Lam tasih, maka sholatnya tidak sah. Kama law ayyan, sholatnya enggak sah. Maka jangan macam-macam niat. Niat-niat aja udah. Enggak usah pakai fulan bin fulan. Niat ngikutin imam yang di depan udah beres. Enggak usah disebutin niat buat imam yang di depan noh si fulan bin fulan. Enggak usah. Kama law ayyana al-mayyita fi salati janazatin, sebagaimana kalau dia ta'yin menyebutin tuh spesifiknya si mayit, mayit fulan bin fulan gitu. Fi salatil janazah, dalam salat jenazah, wa akhta, kemudian dia tahu kalau dia salah. Lata siha sholatuhu, maka sholatnya enggak sah. Gitu. Untung guru-guru kita enggak ngajarin gitu ya. Guru-guru kita ngajarin dulu kalau sholat berjamaah ya niatnya makmuman aja. Enggak pernah disebutin makmuman li Kiai Haji fulan, enggak ada kan. Untung begitu. Wahadha idha lam yushir. Nah ini perkara kalau dia tidak yushir, tidak ngasih isyarat. Makmuman sama imam, Imam Zaid yang ono, Imam Zaid yang di depan. Atau dengan kalimat hadza. Falau asyara, kalau dia ngasih isyarat. Kama law qala, sebagaimana kalau dia mengatakan usolli khalfa Zaidin hadza. Saya salat di belakang Zaid ini nih gitu. Hadza, ada kalimat isyaratnya hadza, atau dengan mulut. Dengan apa namanya? Usolli makmuman ala Zaidin. Nah gitu. Maka isyarat. Tadi kalau enggak pakai isyarat langsung Allahu Akbar, saya niat salat untuk jadi makmumnya Zaid, ternyata Amr, salatnya batal. Tapi kalau dia ngomong Zaid, cuman disebutin pakai isyarat. Zaid ini nih yang jadi imam, Zaid. Ada isyaratnya. Fawajahani, maka ada dua pendapat. Qala al-Imam Ibn Rifah, Imam Al-Juwayni, wa Ibn Rifah dan juga Imam Ibn Rifah mengatakan al-manqulu, yang manqul, yang kita nukil dari ulama Asy-Syafi'iyah, al-butlan, itu salatnya tetap batal. Karena beda salah tuh. Imamnya bukan Zaid tapi Amr. Wa sahaha an-Nawawi dan atakan, tetapi Imam Nawawi mensahihkan as-sihha, salatnya tetap sah, tagriban lil isyarah, sebagai bentuk pemenangan terhadap isyarat. Untung maka isyarat, ada isyarat. Maka isyarat gitu. Saya niat jadi makmum untuk Zaid itu tuh. Itu tuhnya itu jadi isyarat. Jadi isyarat itu yang dimenangkan oleh Imam Nawawi, maka sholatnya tetap sah. Maka yang paling enak enggak usah ngasih isyarat apa-apa, sebutin aja imam yang di depan aja beres gitu. Tagliban lil isyarah, sebagai bentuk memenangkan isyaratnya. Walau lam yanwil iktida, kalau dia niat enggak pakai iktida. Ah, itu tetap sholatnya sah. Itu kan apa namanya ibtidaannya benar. Kejadian yang di tengah-tengah sholat itu nggak tidak merubah niatnya. Oke, sholatnya tetap sah. Yang penting dari awalnya itu. Walau lam yanwil iktida'a, kalau seandainya makmum tidak niat makmum, in aqadat sholatuhu, sholatnya tetap sah munfaridan, tapi sendirian. Sholatnya tetap sah secara sendiri, summa intaba'al imam, ini dia niat sendirian nih. Tapi di dalam jamaah, di dalam barisan jamaah, sholatnya sah, tapi sholat sah sendirian. Summa intaba'al imam, tapi lagi gitu dia ngikutin gerakan imam. Fi af'alihi, dalam setiap gerakan imam batalat sholatu, maka sholatnya batal. Ngapain ngikutin yang bukan imam? Ente ngikutin yang bukan imam, sholatnya batal. Alal asah, menurut pendapat yang paling sahih. Walau falau syakka fi asna'i, nah ini penting nih. Falau syakka fi asna'i sholati, kalau seandainya dia ragu-ragu di tengah sholat. Fi niyatil iktida, dia ragu tentang niat makmumannya. Dia tadi niat makmuman apa belum ya? Nuzir, maka ditinjau. In tadzakkara qabla ayyuhdisa fi'lan ala mutaba'atil imam lam yadur. Kalau dia itadzakkar, dia ingat. Qabla ayyuhdisa, sebelum melakukan gerakan sesuatu, gerakan sholat, ala mutaba'atil imam, yang ngikutin imam lam yadur, maka tidak batal. Jadi gini. Allahu Akbar. Udah rokaat kedua nih. Berdiri rokaat kedua. Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Nah, lagi ruku di rakaat kedua, tiba-tiba ragu, teng. Gue tadi niat iktida apa belum ya? Gitu. Di tengah-tengah sholat, lagi ruku. Tadi gue niat makmuman atau enggak ya? Nah, in tadzakkara qabla ayyuhdisa fi'lan, kalau dia langsung ingat sebelum dia melakukan gerakan selanjutnya, kan gerakan selanjutnya tuh berdiri tuh. Sami Allah lima. Jadi jangan sami Allah lima hamid dulu sebelum dia ingat. Kalau dia ingat sebelum melakukan gerakan selanjutnya, sholatnya sah, nggak ada masalah. Itu maksudnya intada kalau qabla ayyuhdisa fi'lan. Kalau dia ingat sebelum melakukan sesuatu, sebelum ikutin imam pada gerakan selanjutnya, lam yadur, itu tidak membatalkan sholat. Wa intada kalau, tapi kalau dia ingat ba'daan ahdatsa fi'lan, dia cuek aja begitu. Allahu akbar. Gue tadi lupa baca imam-imam niat imam yang enggak ya. Sami Allah. Dia cuek aja ikut sampai ragu-ragunya ketika ruku. Habis ruku, sami Allah liman hamidah, tetap ruku dalam keadaan dia ragu. Gitu. Ala mutaba'atil imam batalat sholatu, sholatnya batal. In tadzakkara ba'daan ahdats, kalau dia ingat setelah dia melakukan gerakan fi'lan, melakukan gerakan untuk mengikuti imam pada rukun selanjutnya, batalat sholatu, sholatnya batal. Li'annahu fi hali syak, karena ketika itu dia dalam keadaan ragu. Hukmuhu hukmul munfarid, ketika ragu itu hukumnya dihukum orang yang sendirian. Walaysa lahul mutaba'ah, dan dia tidak boleh ngikutin. Kalau dia ngikutin, ya sholatnya batal. Hatta lau aradolahu syaku, hatta, sampai-sampai, kalaupun keraguan itu datang, fit tasyahudil akhir, ketika dia lagi tasyahud akhir, la yajuzu lahu ayyu kifa salamahu ala salamil imam, dia tidak boleh ngikutin salamnya salam. Jadi ketika dia ragu, berubah tuh jadi sholat munfarid. Maka jangan salam dulu sebelum dia ingat. Kalau dia masih ragu-ragu tapi ngikutin salam imam, sholatnya batal. Jadi dia ngikutin dalam keadaan ragu-ragu. Ingat dulu, ingat. Kalau emang dia nggak ingat-ingat, ya jangan ikut salam imam sebagai bentuk kalau ini sholat munfarid begitu. Walayajuzu, maka dia tidak boleh ayyukifal salamahu, untuk ngikutin salamualaikumnya ala salamil imam, sama seperti salamnya imam. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang besok hari, bukan besok, besok Sabtu ya, hari Senin. Insyaallah kita lanjut tentang yajuzu ayyataman hurru bil abdi, boleh itu kita jadi makmumnya orang budak dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Makmum yang benar, makmum yang imam yang benar, ya dia batalin sholat. Dia tinggal keluar aja dari sholat. Kemudian ada istikhlaf yang gantiin. Siapa yang gantiin? Sop yang paling depan. Jadi makmum juga enggak boleh korup, imam juga enggak boleh korupsi. Jadi, kalau gua keluar sholat batal, tengsin nih, tengsin. Gua tengsin tuh bahasa orang dulu ya. Tengsin gengsi nih, malu gua nih. Ah udah terusin aja deh, enggak apa-apa lah. Ah tentunya juga dikit, enggak dikit banyak ya, malaikat juga nyata tuh sholatnya batal. Jadi kalau imamnya batal, ya langsung dia keluar dari sholatnya. Dia keluar dari sholatnya, kemudian datang makmum yang satu di belakangnya gantiin imam. Istikhlaf namanya. Apa menggantikan posisi imam. Maka itu shof yang paling terdepan tuh mesti orang-orang yang alim juga. Takut-takut kalau imam kenapa-napa, maka dia bisa ganti. Begitu Pak Rafi. Oke, insya Allah kita lanjut di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi bagi para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, ajengan, termasuk teman-teman sarjana muslim, mohon untuk dikoreksi jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut. Dan itu bisa dilakukan melalui kolom komentar atau juga jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.